Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usyikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kita lihat ayat 261, 262 dan 263. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء Wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaku. Mannan wala adha. Lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Qawlun ma'rufu wa maghfiratun khairun min sadaqati yatba'uha adha. Wallahu ghaniyun halim. Masalu perumpamaan alladzina, orang-orang yang yunfikuna, mereka menginfakkan. Fi sabilillah, amwalahum, harta-harta mereka. Fi sabilillah, di jalan Allah. Kama sali, sebagaimana permisalan habbatin, satu biji. Anbatat, yang dari satu biji itu tumbuh. Sab'ah tujuh, sanabil tanggai. Sanabil jamak dari sumbulah. Fi, pada kulli tiap-tiap sumbulatin, tanggai itu, fi kulli sumbulatin, pada tiap-tiap tangkai, mi'atu khabbah, ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah masih melipat gandakan liman yasha untuk orang yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas, Allah maha mengetahui. Yes, Bapak Ibu dan saudara sekalian, pada ayat yang ke-261, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita fadilah atau keutamaan kita itu menginfakkan harta kita di jalan Allah. Sebelumnya kata infak, ya. Infak itu ulama membagi dua, infak yang wajib, infak yang sunnah. Ya. Infak yang wajib, ya sebagaimana seorang suami ngasih nafkah kepada istri, kemudian begitu juga misalnya membayar zakat, itu infak-infak yang wajib. Nah, Di dalam pembahasan ini, ya, di dalam pembahasan ini adalah masuk dalam kategori infak yang wajib dan infak yang sunnah, ya. Jadi perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Artinya di jalan Allah, ulama mengartikan limardhatillah, untuk keridhaan Allah. Ya. Itu Allah memberikan gambaran sebagaimana seseorang yang menanam satu biji tanaman. Misalnya kita menanamkan satu biji padi. Nah, kemudian dari satu biji itu ambatat sab'a sanabil, tumbuh tujuh tangkai. Ya, ada tangkai muncul tujuh tangkai. Nah, kemudian fi kulli sumbulatin, pada tiap-tiap tangkai itu ada 100 biji. Berarti di sini setiap satu biji Allah akan lipat gandakan menjadi 7 kali 100. Berarti 7 kali apa? Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Lah, ini pun masih Allah berjanji wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah masih melipat gandakan untuk orang yang Dia Allah kehendaki. Siapa yang Allah akan lipat gandakan? Orang yang paling ikhlas. Jadi pahala yang paling besar, ganjaran yang paling besar dari orang yang bersedekah, dilipat gandakannya lebih dari 700 kali, itu adalah yang paling ikhlas. Semakin kita ini ikhlas, semakin Allah akan melipat gandakan lebih banyak. Ini ya, wallahu yudha'ifu liman yasha. Bahkan di dalam tafsir Qurtubi, Imam Qurtubi menerangkan hadis ini dengan dengan menjelaskan atau mengambil hadis dari pendapat Abu Hurairah. Pendapat Abu Hurairah, beliau berpendapat bahwa seseorang itu berbuat baik, ini bisa dilipat gandakan sampai 2 juta kali lipat. Dalilnya apa? Dalilnya Abu Hurairah menyampaikan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu hadis dari Rasulullah bahwa siapa ngihman dakhala ila suki minal aswaki, siapa orang yang masuk pasar dari pasar-pasar, summa qala, kemudian dia berdoa, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah akan berikan kepadanya itu alfa hasanatin. Jadi alfa itu 1000, alfa 1000. Jadi 1000 kali 1000, 1 juta kebaikan. Wa maha anhu alfa sayyiatin. Dan Allah akan menghapuskan keburukannya 1 juta keburukan. Berarti dapatkan berapa? 2 juta kebaikan. Jadi 1 juta mendapatkan kebaikan, 1 juta lagi mengurangi keburukan. Nah, ini ya. Jadi wallahu yudha'ifu liman yasha. Yudha'if di sini tidak terhingga, ya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas, Allah itu maha mengetahui. Luas dalam hal apa? Luas dalam hal kekayaannya dan luas di dalam memberikan balasan kepada orang yang berbuat baik. Luas di dalam karunia Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam tafsirnya di sini wasi itu wasiul fadli. Luas karunianya. Kemudian alim mengetahui biniyatil munfik, niat orang-orang yang membayar atau orang-orang yang bersedekah. Maka disinilah pentingnya Bapak Ibu sekalian, kita berbuat baik, terutama dalam perkara ini, dalam hal kaitannya dengan harta, ini kita ini hanya cukup atau mencukupkan diri balasan dari Allah semata, sekecil apapun itu. Mari kita sedekah, kita infak, ini kita jadikan sebagai kebiasaan harian, sekecil apapun. Ya. Kemudian pelajaran yang dapat diambil. Ya, di sini Allah memberikan permisalan ya. Ini metodologi pengajaran atau metodologi apa istilahnya penyampaian diantaranya dengan membuat permisalan-permisalan. Ini yang diajarkan Allah semacam itu. Ya. Allah membuat permisalan dengan satu biji yang ditanam, kemudian dari biji satu biji itu muncul 7 tangkai, dari 7 tangkai muncul, dari setiap tangkainya muncul 100 biji. Itu pun masih Allah melipat gandakannya lagi. Ya. Itu gambaran atau permisalan untuk orang yang berinfak di jalan Allah. Kedua, ya. Ada nggih, la yang kusuminas sodakoh. Almal la yang kusuminas sodakoh. Harta itu tidak akan berkurang disebabkan dengan sodakoh. Bal yazid, bahkan harta itu akan bertambah. Ketiga, ya. Jadi pahala itu yang ngasih itu adalah Allah, bukan dengan logika kita, nih, bukan dengan akal-akalan kita. Artinya di sini Bapak Ibu, belum tentu orang yang bersedekah 1 juta dengan yang bersedekah 5 ribu itu pahalanya lebih banyak yang 1 juta, itu belum tentu. Bisa jadi pahalanya lebih banyak yang 5 ribu. Ya. Nah, di latar belakang dengan beberapa hal. Di antaranya keikhlasannya. Ya. 1 juta ning karena kepengin jago nopo misalnya pun gitu ya. Nah, terus ngei 1 juta 1 juta. Nah ini enggak ada nilai pahalanya. Ya. Kedua, dalam hal pengorbanan, di dalam kaidah fikih, seseorang itu semakin pengorbanannya banyak, maka semakin pahalanya juga banyak. Artinya begini, dia 1 juta sedekah 1 juta, 1 juta. Ning di belakangnya dia punya uang bermiliat-miliat. Ada orang bersedekah 5 ribu, tapi yang dikantongi atau yang dia hanya punya uang 10 ribu. Jadi artinya yang dikorbankan itu lebih banyak yang 5 ribu tadi, walaupun nominalnya lebih banyak yang 1 juta. Nah, ini. Jadi Allah di sini tidak melihat kepada hasil, tapi Allah itu melihat kepada kesungguhan kita di dalam kita beramal ini. Ya. Bisa jadi, bisa jadi orang itu dalam sisi hasil dia mendapatkan sedikit, tapi pahalanya lebih banyak. Nah ini ya, jadi besarnya balasan, besarnya pahala yang Allah janjikan itu menurut logikanya Allah, menurut cara pandangnya Allah, bukan menurut kita. Kalau dulu di masa Rasulullah ada orang kafir Quraisy ya, namanya Al-As bin Wa'il. Dia ini orang tokoh Quraisy. Dia ketika ada salah satu sahabat yang bernama Khobab. Dia Khobab ini orang tukang pandai besi. Seorang sahabat Nabi. Terus Al-As bin Wa'il ini pesan sebilah pedang kepada Khobab. Kemudian ketika pedang selesai, diberikan kepada Al-As bin Wa'il, uangnya ditagih. Nah, Al-As bin Wa'il bermain di sini. Saya tidak akan ngei duit kamu sebelum kamu murtad kepada Muhammad. Nah, Kemudian Bapak mengatakan, saya tidak akan merelakan sikap kamu. Dan saya tidak akan murtad atau tidak akan khianat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai engkau mati, sampai nanti engkau dibangkitkan. Lah, ucapannya Khobab ini disambut oleh Al-As bin Wa'il. Nanti kalau dibangkitkan, nanti akan saya sahur kamu. Akan saya kasih uang kamu ini. Karena nanti ketika di akhirat, saya lebih kaya daripada kamu. Kenapa? Karena saya sekarang lebih kaya daripada kamu. Ini logikanya Al-As bin Wa'il. Bahwa orang yang kaya di dunia pasti kaya di akhirat. Nah, padahal menurut Allah tidak mesti begitu ya. Semuanya tergantung kepada amaliyahnya. Oke, sekarang ayat 262. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Jadi siapa orang-orang yang akan dilipat gandakan pahalanya sebesar mungkin itu? Alladzina, yaitu orang-orang yang yunfikuna, mereka menginfakkan amwalahum, harta-harta mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Tsumma kemudian la yutbi'una, tidaklah mengikuti mereka, ma anfaku, apa yang mereka infakkan, mana. Mana itu mengungkit-ungkit. Ya. Jadi mengungkit-ungkit pemberian, wala adzan, dan tidak mengikutinya dengan mencela. Ya, nah ini ya. Jadi kalau sedekah atau kalau infak, kemudian sesudah infak diungkit-ungkit, maka ini akan menyebabkan bisa terjadinya pahala itu hilang. Pahala itu musnah. Ya. Maka ada perusak-perusak pahala. Ya. Perusak-perusak ganjaran diantaranya adalah dengan mengungkit-ungkit apa yang sudah diberikan. Maka dalam hal ini Imam Syafi'i mengatakan menjaga keikhlasan itu lebih sulit daripada beramal itu sendiri. Jadi menjaga keikhlasan ini lebih sulit daripada beramal itu sendiri. Kita pernah misalnya memberi kepada seseorang yang tak kaya duit 5.000 gitu ya. Kemudian 10 dino kemudian dia bermasalah dengan kita. Terus kemudian kita ngatakan, kowe iki ra ngelingi, ndek ben tak kaya duit 5.000. Nah, kita ngomong kayak gitu, maka pahala yang sudah kita kantongi itu bisa musnah, bisa hilang. Nah, ya. Maka menjaga keikhlasan itu harus sebelum action, sebelum beramal, ketika beramal, dan sesudah beramal. Jadi ini menjaga keikhlasan lebih sulitnya di sini. Ya. Maka kita diajarkan ketika kita beramal, habis beramal itu enggak usah kita iling-iling. Enggak usah kita ingat-ingat. Nyuwun sewu kayak kita ini bucal nih, nggih. Ketika kita itu buang hajat, itu orang diiling-iling dong, gih. Orang diulati, terus orang digelani, kamu tetap gua iyo ngoko, gua ganjil wetenge, kan tidak begitu. Nah, kita hendaknya bersedekah juga begitu ya. Satu, tidak kita ungkit-ungkit di dalam pemberian. Kemudian yang kedua, wala adzan, dengan tidak mencela. Ya. Ngei duit karo muni-muni. Muni-muni ini karo ngei duitnya agak muni-muni ini. Ya. Lahum ajruhum inda rabbihim. Lah buat mereka. Mereka ini mereka siapa? Mereka orang yang berinfak tidak diikuti dengan mana wala adza. Buat mereka pahala di sisi Rabb mereka. Kemudian janji yang kedua, wala khaufun alaihim, dan tidak ada ketakutan atas mereka, wala hum yahzanun, dan tidak ada kekhawatiran atas mereka. Muhammad Al-Yasobuni menafsirkan kata khaufun alaihim ini adalah ketika nanti di akhirat. Jadi nanti di akhirat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan tidak mengungkit-ungkit, dengan tidak mencela orang yang diberi, maka nanti di akhirat mereka itu tidak ada rasa ketakutan. Karena nanti di akhirat, Bapak Ibu sekalian, orang ketika dibangkitkan dari alam kubur, maka ini manusia itu berada di dalam harap-harap cemas. Berada di dalam ketakutan. Dan ketakutannya sangat dahsyat sekali. Sehingga seseorang itu tidak gubris istilahnya. Gitu. Tidak memikirkan apakah dia itu kan, gitu, apakah dia itu tidak pakai pakaian. Kan nanti ketika dibangkitkan kan orang tidak berpakaian. Seperti ketika lahir dulu. Gitu. Jadi enggak sempat, aku tak nonton bene wong, tidak sempat. Ya, mikir untuk dalam kondisi kepanikan itu pun sudah kondisi yang sangat apa nggih? Krodit gitu nggih. Ditambah dengan suasananya yang tegang. Kayak dulu ketika gempa, nggih. Kadang-kadang kita itu melakukan hal-hal yang di luar akal kita itu nggih ini ya bib ya walahum yahzanun dan mereka tidak ada kekhawatiran. Muhammad Al-Yasobuni menafsirkan dengan tak penafsirannya yaitu tidak ada kekhawatiran dari min zahrotid dunia, dari bunga-bunganya dunia, zahroh. Artinya, kalau kekhawatiran di sini di dunia, khaufun tadi di akhirat. Nah ini, ya. Jadi neng dunia niku mboten kemrungsung, tidak dikejar-kejar oleh, apa istilahnya, kekhawatiran-kekhawatiran. Bapak Ibu sekalian, ada satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan hadis ini oleh Imam Ahmad diriwayatkan nggih. Hadis ini sahih bahwa siapa yang himahnya, himah itu artinya mindset hidupnya, pola hidupnya itu untuk dunia, maka Allah akan timpakan kepadanya itu tiga perkara. Farakallahu fi amrih. Allah akan cereberekan di dalam urusannya. Urusannya rampung-rampung, masalahnya enggak habis-habis. Masalah siji durung tek, tambah masalah lain, dan begitu seterusnya. Oke. Kemudian yang kedua, Allah akan menghiaskan di dalam hatinya itu faktroh, kefakiran. Jadi enak emang kurang tok. Ini ya. Sudah punya fasilitas-fasilitas enak emang kurang tok. Dan yang ketiga, dunia itu akan diberikan kepadanya sebatas apa yang sudah dijatahkan Allah kepada dirinya. Nah, ini. Itu pun dengan cara bersusah payah. Kemudian kalau orang itu himahnya, niatannya untuk akhirat, maka Allah akan memberikan jama'ahullahu fi amrih. Allah akan mengumpulkan, artinya akan membantu, menolong, mengumpulkan di dalam permasalahannya. Dan yang kedua, Allah akan hiaskan kecukupan dalam hatinya. Dan yang ketiga, Allah akan datangkan dunia kepadanya, wahya rahimah, dan dia itu tidak bersusah payah. Nah ini ya. Maka mari mindset hidup kita itu untuk akhirat. Kita kerja untuk lebih banyak beramal. Bukan hanya untuk mendapatkan uang yang punya duit ditumpuk-tumpuk. Gaya omah makrong-makrong. Tidak hanya sebatas itu. Tapi ketika kita kerja, kita niatkan untuk kita itu bisa berbanyak beramal soleh. Qaulun ma'rufun, perkataan yang baik. Jadi perkataan yang baik, yang santun, wa maghfiratin, dan memberi ampunan, khairun min sodakoti yatba'uha adza. Lebih baik daripada sodakoh yang diikuti dengan celaan, dengan mencela. Ya. Qaulun ma'rufun, ya, ini ditafsirkan radusa ini billati hiya ahsan. Mengembalikan peminta-minta itu dengan ucapan yang baik. Misalnya ada orang yang datang kepada kita jaluk-jaluk. Lah, kita misalnya memang enggak ada uang ya, nyuwun ngapunten niki kula boten saged. Saya enggak bisa memberi. Ah, itu lebih baik daripada ngei sewu ning karo ngonek-ngonekke. Nah, ini ya. Jadi perkataan yang baik, wa maghfiratun, dan memberi maaf, maghfirah, nggih. Memberi kelonggaran. Itu khairun min shadaqati yatba'uha adza. Lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan mencela. Wallahu ghaniyyun halim. Allah itu maha kaya, nggih, ghani. Dan Allah itu al-halim, Allah itu halim. Ya, halim, halim itu artinya Allah itu tidak tergesa-gesa. La yu'ajilul, nggih. Allah itu tidak tergesa-gesa di dalam menyiksa hambanya. Allah itu maha penyantun. Oke, jadi Bapak Ibu dan sekalian, tiga ayat ini mengajarkan kepada kita keikhlasan di dalam kita ini berbuat baik, terkhusus di dalam kita ini berinfak. Ya. Kemudian pelajaran yang dapat diambil. Ya, semua orang yang sudah melakukan kebaikan itu akan mendapat hasil kebaikannya. Ya, jadi ada orang-orang yang nek jenis ngelakon nyapik neng raya untuk ganjaran, karena niatannya tidak ikhlas. Niatannya kepengen dipuji manusia, kepengen mendapatkan perhatian manusia, kepengen dapat yang lebih. Sodakoh kene untuk mertua. Sodakoh gen entuk mantu, sodakoh gen entuk anake moro tuwa. Nggih. Kedua, orang yang sudah melakukan kebaikan itu harus menjaga diri dari perkataan atau perbuatan yang terkait. Ya, dengan cara tadi ya, dengan cara mengungkit-ungkit, maka itu bisa jadi pahalanya itu bisa hangus, pahalanya bisa rusak. Atau yang kedua, dengan cara mencelanya, mencela orang yang diberi tadi. Nah, makanya ini sifat manusiawi kita ini kadang-kadang ya, ketika kita kecewa dengan seseorang lah, ini terus ketuk mendingendi kebaikan-kebaikan kita terus diundat-undat. Wah, ini di sera ngelingi zaman kere. Nah, gitu ya. Zaman nanti opo-opo tak bantu. Nah, termasuk ini ya ibu-ibu, kita kepada anak-anak kita. Ya, kita marah dengan anak-anak kita, kita, oh cah, orang ini indisik cilik, tak gedeke, kok indilindil sampai ondol-ondol, ngerti yang ini tak lebok ini. Wah. Ya, kita orang tua enggak perlu ngomong kayak gitu itu ya. Yang harus disadari ibu-ibu dan bapak-bapak bahwa kita mendidik anak, kita ngopeni anak itu jangan harap mung dapat balasan dari anak. Kalau kita hanya kita itu kepingin mendapatkan balasan dari anak, rugi kita. Jadi kita ngopeni anak kita umur 0 sampai sekarang misalnya umur sekian, itu di total pinten misalnya pun. Terus yang mau kepingin untuk balasannya anak, yo rugi. Hitungan matematikanya pun juga rugi. Itu, ya. Maka kita ngopeni anak pun kita itu harus berbuat ikhlas, berharap pahala dari Allah Ta'ala. Ini. Bukan berharap mungkin diwales karo anak. Nah, kadang-kadang gini ibu-ibu, ini yang menurut saya prinsip yang salah nih. Ketika anak sudah gede, sudah bisa mandiri, kemudian nembung nikah, kemudian orang tua, kowe guru bisa mbales wong tua wis kepengin nikah, kepengin bojo, lah kowe arep mbales wong tua kapan kowe? Nah, ini ucapan yang kurang bijaksana. Niki kan diwalik dhisik ibu bapak nikah niku umur pinten, nah. Nomor berapa? 3, monggo. Ya, tidak baik tadi. Di antaranya yaitu dengan mengungkit, kemudian mencela, lah nanti ditambah pada ayat-ayat berikutnya dengan riak, ya. Riak itu juga akan menghilangkan pahala. Kemudian ditambah yang ketiga, yang keempat, tidak didasari dengan keimanan. Artinya sing ngamal itu bukan dari kalangan orang yang beriman kepada Allah, orang-orang kafir, maka pahalanya tidak didapatkan darinya. Ini pahala yang tidak di, apa, amalan yang tidak diterima itu, ya. Ini di ayat berapa itu nanti akan kita sampai insya Allah. Kemudian nomor 4. Ya, jadi kadang-kadang orang yang hanya misalnya pagi-pagi ada puntung rokok di jalan, diambil, dimasukkan di tempat sampah. Atau mungkin ada dedaunan yang jatuh di jalan, kemudian diambil, dimasukkan di tempat sampah. Ini orang tidak banyak memujinya. Orang tidak banyak melihat bahwa itu adalah kebaikan. Tapi itu bisa jadi suatu saat di sisi Allah, itu lebih baik daripada orang sing ngedung duit ning masyarakat dengan jumlah yang besar. Tapi tidak didasari dengan keikhlasan. Nah ini ya, jadi sekali lagi, cara Allah ngasih pahala itu dengan caranya Allah, dengan cara pandangnya Allah, bukan dengan cara pandang kita. Terakhir, ya. Yeah. Kalau di dalam tafsir Qurtubi, Bapak Ibu sekalian, termasuk di dalamnya menyakiti hati si penerima. Itu begini ya. Kalau nanti kita buka di tafsir Qurtubi, misalnya kita pernah ngasih sesuatu kepada orang yang hadir di sini ya. Misalnya saya pernah ngasih sesuatu kepada Zuhri. Nah, terus dalam forum kayak gini ini, saya menceritakan apa yang pernah saya berikan kepada Zuhri itu di depan banyak orang. Okay. Jadi di depan banyak orang, dan Zuhri tidak senang dengan apa yang saya omongkan ini. Nah, ini termasuk dalam kategori menyakiti hati orang yang menerimanya. Jadi saya tidak ngomong langsung kepada Zuhri, tapi saya omongkan kepada semuanya. Okay. Misalnya saya dulu pernah ngasih uang kepada Zuhri sekian-sekian lah. Itu saya ngomongnya tidak kepada Zuhri langsung, tapi kepada forum ini. Nah ini si Zuhri merasa, itu merasa kurang suka. Maka ini menyebabkan pahalanya itu bisa rusak. Nah ini maka mari ya Bapak Ibu kita berhati-hati bahwa menjaga amal itu sulit. Menjaga keikhlasan itu sulit, ya. Maka kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita itu diberikan kemampuan, diberikan kemudahan untuk kita menjaga keikhlasan kita, baik ikhlas sebelum menjalani amal, ikhlas di dalam beramal, ataupun ikhlas sesudah kita ini beramal. Jadi demikian, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, innamal a'malu binniat. Amal itu tergantung kepada niatnya. Terus tadi kaitannya dengan itu ya, kan kita juga diperbolehkan beramal itu fi ala niatan, fi ala niatin, gitu. Dalam secara kita itu secara terang-terangan dan boleh secara sir. Gitu. Kembali pada niatan yang Anda ngomong kayak gitu tujuannya untuk apa? Untuk pamer, untuk anu, ya itu masuk dalam kategori nanti rusak. Tapi kalau karena tadi dijawab kayak gitu, apa? Ditanya kayak gitu, kita jawabnya tujuannya bukan untuk pamer, ya insya Allah tidak apa-apa. Kembali kepada niatan di dalam hati kita. Allah a'lam.